Kita masih melanjutkan bab ke-66 tentang ziaratul qubur. Di sini Imam Nawawi sesuai dengan pendapat beliau dengan judul khusus laki-laki. Akan tetapi bersyarah kitab ini jadi tersaingi al-Ghazali rahimahullah berpendapat bahwa tidak khusus, artinya untuk laki-laki juga, untuk perempuan juga. Lima hujjah sudah kita baca kemarin, hujjah dari beliau, bahwa ternyata pendapat yang lebih kuat ziarah kubur itu umum untuk laki-laki dan untuk perempuan. Kemudian beliau tutup dengan riwayat sahih la'anallahu zawaratil kubur. Allah melaknat wanita-wanita yang terlalu sering berziarah kubur. Berarti yang dilaknat, yang dikutuk, yang haram adalah jika ziarah kubur itu dilakukan oleh seorang wanita dan terlalu sering, sering sekali. Ini yang dilaknat. Adapun lafaz dengan zairat, Allah melaknat wanita-wanita yang berziarah kubur tanpa tasjid, ini mungkar. Hadis ini mungkar, lafaz ini mungkar. Kita tahu lafaz mungkar adalah lafaz dari perawi yang tidak tsiqah, bertentangan dengan perawi yang tsiqah. Maka hadis ini mungkar, tentu dhaif dan tidak bisa dijadikan hujjah. Yes. Kemudian menurut beliau, dengan penyelidikan beliau, imam-imam yang membolehkan para wanita berziarah kubur adalah Al-Hafidz Ibnu Hajar, Al-Imam Al-Aini, yang juga sama dengan Ibnu Hajar mensyarahkan Sahih Bukhari, Al-Imam Al-Qutubi yang mempunyai kitab tafsir, tafsirnya dipuji oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Al-Imam Asy-Syaukani dari kitab Nailul Awthar, As-Sun'ani dan lain-lain. Kita masuk hadis pertama dari bab ini, atau hadis 581 dari awal. An Buraidah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Buraidah radhiyallahu anhu dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur. Kuntu, kana ketemu dengan ana, kuntu di makna wadih, sudah berlalu. Berarti kalimat ini diterjemahkan dengan dulu. Dulu, kata dulunya tentu tidak ada, tapi maksudnya seperti itu. Karena kaidah bahasa kita tidak punya kalimat yang menunjukkan sekarang, kalimat yang menunjukkan nanti, kalimat yang menunjukkan kemarin, telah lalu. Ini kaidah dalam bahasa Arab dengan fi'il madhi kana yang dimaksud sudah berlalu. Berarti diartikan dulu aku melarang kalian berziarah kubur. Dulu aku melarang kalian berziarah kubur di awal-awal Islam. Sedud zari'ah untuk menutup pintu bahaya bahwa mereka baru saja keluar dari kejahiliahan, kesyirikan. Maka beliau melarang para sahabat berziarah kubur, laki dan perempuan. Laki dan perempuan dua-duanya dilarang. Fazuruha, tapi sekarang berziarahlah, berziarahlah ke kuburan. Jadi maksud ada